Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatlah catatan indah dalam sejarah hidup. Di hadapan Allah kelak, ada dua kelompok manusia. Ada yang bangga memperlihatkan catatan hidupnya, dan ada yang takut melihat catatan hidupnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaquluha umuqra'u kitabiyah. Orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya, berkatalah dia, Wahai semua, lihat catatan amalku. Dengan bangga, catatan kesalehan, catatan kebaikan, catatan manfaat bagi orang banyak selama hidupnya. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, mereka berkata, coba kalau aku tidak menerima catatan ini dan aku tidak mau tahu berapa dan bagaimana hasil catatan hidupku. Coba seandainya kematian itulah yang menyelesaikan semuanya, tidak ada lagi yang namanya kebangkitan, kemudian hisab, kemudian neraka ini. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah catatan hidup orang yang dipenuhi dengan catatan hitam dalam hidupnya. Kejahatan, kekelaman. Karena mengikuti hawa nafsu, tidak menggunakan akal dan tidak menggunakan tuntunan. Mari membuat catatan baik dalam kehidupan kita, dalam sejarah hidup kita. Dengan amal saleh. Ya, dengan amal saleh. Enggak penting berapa banyak yang kita miliki, tetapi yang paling penting adalah berapa manfaat yang sudah kita berikan. Di dalam hidup ini, cari yang kita butuhkan untuk diri kita secukupnya, tetapi berikan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya manfaat kepada manusia, kepada lingkungan sebesar-besarnya. Begitulah cara hidup orang-orang yang akan beruntung dan memperoleh catatan amal dengan tangan kanannya dan tidak memperoleh dengan catatan amal itu dengan tangan kirinya. Mari sekali lagi gores catatan hidup kita dengan catatan kebaikan supaya kita bangga. Ha umuqra'u kitabiyah. Tahukah Anda kenapa mereka sukses menerima dengan tangan kanannya? Inni dhonantu anni mulaqin hisabiyah. Karena dulu sewaktu aku masih di dunia, aku yakin bahwa aku akan memperoleh catatan amalku dan aku pasti akan mendapatkan balasan daripada perbuatanku. Kepada mereka dikatakan, fahuwa fi 'aisyatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah, hidupnya penuh dengan kenyamanan. Surganya tinggi. Buah-buahan gampang untuk diraih. Kepada mereka dipersilahkan untuk makan dan minum seenak-enaknya. Karena hasil amal mereka ketika masih di dunia dipenuhi dengan catatan kebaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.